ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kula bida'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga kembali di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab al-mujahadah dan pada kesempatan sebelumnya kita telah memasuki hadis yang ke-17 dalam bab ini, yang mana kita telah sedikit menyinggung penjelasan terkait tentang hadis ini terkait firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'antu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman tersebut sesuatu yang diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, bahwasanya kedzaliman itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kedzaliman yang paling besar, yaitu berbuat kesyirikan. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kedzaliman yang sangat besar. Yang kedua adalah adzulmu li nafsi. Seseorang itu mendzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan di bawah kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa taala na'am terkait dosa ini, maka berada dalam tahta masyiatillah, Ketika hamba tersebut meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosanya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah akan mengampuninya, dan jika Allah kehendaki maka Dia akan menyiksanya terlebih dahulu. Kemudian macam yang ketiga dari macam kedzaliman, adzulmu bainal ibad, kedzaliman di antara sesama hamba, sebagian yang mendzalimi atau sebagian yang lainnya, yang mana dalam hal ini itu bisa terjadi dalam tiga perkara, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau pada Hajjatul Wada, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, kahormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana kesucian hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Maka ini tiga perkara kedzaliman yang biasa terjadi di antara manusia. Yang pertama yaitu terkait tentang darah. Naam. Maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk melampaui batas mendzalimi saudaranya terkait darahnya. Apakah darah tersebut sesuatu yang sifatnya mengurangi yang ada pada saudaranya, yaitu dengan melukainya, masuk dalam hal ini adalah dengan mematahkan tulang saudaranya misalnya, ataukah kedzaliman yang berhubungan dengan darah yang menyebabkan hilangnya nyawa, pembunuhan. Maka ini sesuatu yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Seseorang berbuat kedzaliman terhadap saudaranya yang berhubungan dengan darahnya, darah yang bisa menyebabkan hilang nyawa seseorang, yaitu membunuhnya, ataukah darah yang dengannya terkurangi apa yang ada pada saudaranya dengan melukainya, dan masuk dalam hal ini adalah mematahkan tulang saudaranya dan yang serupa dengannya. Suatu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, perlu diketahui, kata beliau, matahkan tulang ini masuk baik di saat hamba itu, manusia tersebut, dalam kondisi hidup ataukah ketika dia telah mati. Karena matahkan tulang orang yang telah meninggal itu seperti matahkan tulang orang yang masih hidup. Sebagaimana itu datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad berdasarkan syarat Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kasru adul mayyit kakasrihi hayyan, matahkan tulang naam seorang mayyit itu seperti matahkan tulang orang yang masih hidup, yang menunjukkan sesuatu yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Naam. Karena orang yang telah meninggal itu muhtaram. Seorang muslim yang meninggal itu, dia itu dimuliakan. dihormati. Tidak boleh untuk mengambil sedikit pun dari anggota tubuhnya, organnya. Tidak boleh untuk mematahkan sedikit pun ya dari anggota tubuhnya. Karena itu sesuatu yang amanah yang nanti akan dibangkitkan. Naam, orang yang telah meninggal itu secara sempurna di yaumul qiyamah. Naam. Maka ketika demikian kondisinya, tidak diperbolehkan sedikit untuk mengambil sesuatu darinya. Ya. Hukum terkait tentang naam mendonorkan organ tubuh. Ya. Naam. Baik itu yang masih hidup ataukah yang telah meninggal, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Karena masuk dalam keumuman hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kasru 'adul mayyit kakasrihi hayyan. Matahkan tulang orang yang telah meninggal itu seperti matahkan tulang orang yang masih hidup. Naam, maka tidak boleh mengambil sedikit pun dari organnya. Naam. Ya. Oleh karena itu kata beliau, fuqahul Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh untuk mengambil sedikit pun dari orang yang telah meninggal dari organnya, meskipun dia berwasiat sekalipun. Kalau seandainya saya meninggal, naam, saya donorkan ya ginjal saya ataukah limba saya, paru saya, mata saya ataukah yang lainnya, meskipun berwasiat sekalipun, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Li'anal mayit muhtaram. Ya, mematahkannya tulangnya itu seperti mematahkan ketika masih hidup. Naam. Ya, maka ketika kita mengambil sesuatu organ dari si mayit, mematahkannya, naam, tulangnya, maka itu merupakan bentuk jinayah, tindakan kriminal, tindakan kedzaliman. Naam. Kita kalau melakukannya, kata beliau, orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Naam. Mayit itu sendiri tidaklah bisa dia untuk menyumbangkan sesuatu dari organnya. Karena organ-organ yang dia miliki itu adalah merupakan amanah dari Allah yang Allah titipkan di sisinya. Naam, amanah yang tidak diperbolehkan untuk mengabaikannya. Ya. Naam, yang memang dalam hal ini terjadi khilaf. Ya, ada yang sebagian mereka membolehkan naam untuk menyumbangkan sebagian organ tubuhnya ketika dia telah meninggal. Akan tapi berdasarkan jelasan para ulama dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan, pendapat yang lebih kuat seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa tempat, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala dan yang lainnya, bahwasanya yang demikian itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasrul mayyit, na'am, kasru'atul mayyit ka kasrihi hayyan. Na'am, dan organ tubuh manusia itu adalah merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah amanahkan, titipkan kepada hambanya, di mana nanti mereka akan dibangkitkan secara sempurna di yaumul qiyamah. Tidak diperbolehkan untuk mengabaikan amanah tersebut. Naam. Di samping dampak yang ditimbulkan kerusakan yang begitu besar tentang pembolehan untuk mendonorkan sebagian organ tubuh, meskipun untuk kemaslahatan anggapan orang yang masih hidup. Naam. Ya. Tidak jarang kita mendengar terjadinya penculikan-penculikan anak yang kemudian diambil organ tubuh mereka, yang kemudian diperjualbelikan, ya kan? Berita yang naam sampai yang demikian itu. Ya, sehingga terjadi tindakan kriminal yang begitu banyak. Penculikan-penculikan yang kemudian diambil organ tubuh. Naam. Ya, barakallahu fik. Dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Naam. Ya. Maka tidak diperbolehkan, kata beliau. Hingga mayit itu sendiri, naam, tidaklah mampu untuk dia, tidak diperbolehkan untuk mendonorkan sesuatu dari organnya. Karena itu adalah merupakan titipan amanah yang tidak diperbolehkan untuk mengabaikannya. Oleh karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Naam. Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu beliau menafsirkan ayat ini terkait tentang seorang ketika dalam kondisi janabah, junub. Naam, di saat kondisi cuaca yang begitu dingin, yang dia mengkhawatirkan ketika mandi akan mendorotkan dirinya. Naam. Beliau Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan yang demikian itu dalam ayat ini. Wala taqtulu anfusakum. Naam, ketika seorang dalam kondisi junub, ya, yang mengharuskan, wajibkan dia mandi janabah, tapi di cuaca yang dingin ketika dia mandi, dikhawatirkan akan membahayakan, memantorotkan. Naam. Makanya demikian, ya, baginya adalah untuk tayamum. Ya. Dan ketika Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu dalam suatu naam, ya, kondisi keadaan ketika beliau dalam pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul tidak ikut padanya, naam, beliau mengalami naam junub padanya di malam yang begitu dingin. Naam. Yang kemudian beliau bertayamum dan sholat bersama para sahabat-sahabat yang lainnya dengan tayamum yang tersebut. Tidak melakukan mandi janabah. Karena di cuaca yang begitu dingin. Ketika mandi akan dikhawatirkan yang demikian akan mematurkannya. Nah, ketika para sahabat kembali datang kemudian menemui Rasulullah SAW. Dalam kondisi berita itu telah sampai kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu beliau sholat bersama para sahabat dalam kondisi tidak mandi janabah, tapi hanya mencukupkan dengan tayamum. Hal itu disebabkan ya naam karena cuaca yang begitu dingin dan dikhawatirkan oleh beliau ketika mandi akan mematurkan dirinya. Yang kemudian Rasulullah SAW beliau pun mengatakan kepada Amr bin Aus, "Asallaita bi ashabika wa anta junub?" Apakah engkau sholat bersama sahabat-sahabatmu dalam kondisi engkau junub? Yaitu artinya beliau tidak melakukan mandi janabah, mencukupkan dengan tayamum karena kondisi keadaan. Naam. Yang beliau alami, cuaca yang berdingin dan mengkhawatirkan kalau mandi akan mendorotkan. Naam. Yang kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni dzakartu qaulallahu Ta'ala, sungguh aku ingat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian tuh membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadap kalian. Dan aku khawatir ya, cuaca yang begitu dingin ketika mandi akan memantorotkan. Fatayamamtu, sehingga aku pun tayamum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun naam tertawa ya mendengarkan yang demikian itu, takrir Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan Amr bin Aus radhiyallahu ta'anhu, atas pendalilan beliau dengan ayat ini. Nah, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayat ini tidak menunjukkan yang demikian itu. Nah, ya, al-muhim, naam, segala sesuatu yang mendorotkan badan yang dengannya akan menyebabkan hilangnya sesuatu darinya, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muhim dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kedzaliman yang pertama terkait tentang darah. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Apakah itu darah yang sampai menyebabkan hilangnya nyawa ataukah menguranginya, ya, melukainya, masuk dalamnya adalah matahkan naam tulangnya, baik itu dalam kondisi masih hidup ataukah telah meninggal, makanya demikian tidak diperbolehkan. Yang dari situ pun ya naam berdasarkan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk seorang itu mendonorkan sesuatu dari organ tubuhnya. Nah, bisa dia masih hidup ataukah telah meninggal. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari para imah dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Wallahu ta'ala alamuswa. Demikian pula yang kedua terkait harta benda. Maka tidak diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Naam, untuk mendolimi saudaranya terkait harta benda mereka. Nah, mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak dibenarkan. Naam, dengan berbagai macam jenisnya. Apakah dengan merampas, merampok, ya, mencuri, naam, menipu, berdusta, ataukah yang sebagainya. Macamnya banyak. Masuk di dalamnya adalah menggeser patok tanah, naam, sehingga mengurangi naam tanah saudaranya, walaupun mungkin setengah naam jengkal misalnya, naam barakallahu fik, supaya menambah keluasan tanah yang dia miliki dan mengurangi tanah saudaranya. Ataukah dia naam tidak mengakui bahwasanya dia masih punya hutang terhadap saudaranya dalam kondisi dia tahu bahwasanya dia belum melunasinya misalnya, dan yang lain sebagainya, macamnya banyak. Intinya tidak diperbolehkan seorang mendzalimi saudaranya terkait harta benda mereka. Demikian pula terkait tentang kehormatan saudaranya. Tidak boleh seorang pun untuk mendzalimi saudaranya terkait kehormatan mereka. Menjatuhkan, merendahkan kehormatan saudaranya. Baik itu dengan mencela, mencerca, naam, ya, menghibai, naam. Karena yang demikian adalah termasuk di antara kabairud dzunub. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dhadh-dhon itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Karena sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian, dan jangan kalian menggibai sebagian atau sebagian yang lainnya. Nah, perhatikan ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Undur at-tertib, perhatikan urutan yang terkandung dalam ayat ini. Nah, ijtanibu katsiran minadz-dzon, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, berburuk sangka terhadap saudaranya. Karena ketika seorang itu sudah berprasangka yang tidak baik terhadap saudaranya, nah, dia akan melakukan suatu perbuatan yang berikutnya, tajassas alaihi. Naam, akan menyelidiki, memata-matai, akan mencari-cari kekurangan, kesalahan saudaranya. Naam, yang itu tidak diperbolehkan. Wala tajassas. Jangan kalian mencari-cari kesalahan, kekurangan, kejelekan saudaranya. Naam. Ya. Yang kemudian setelah ini akan merembet ke permasalahan yang berikutnya. Naam. Ya, setelah tajassus ya, kemudian menggunjing, menggibai. Naam, mencela, mencerca. Naam, perhatikan kata beliau, perhatikan ayat ini. Undur tertib. Perhatikan urutan ayat ini. Jauhi pertama kali. Naam, yang Allah sebutkan untuk menjauhi prasangka. Karena ketika seorang sudah punya prasangka yang enggak baik terhadap saudaranya, naam, akan merembet kepada perkara-perkara dosa berikutnya. Tajassus, naam, berusaha mencari-cari kekurangan, kesalahan saudaranya, menyelidiki, waliyadzubillah, memata-matai, naam, mencatat, ya, merekam suaranya, ya, naam. Waliyadzubillah. Yang kemudian ya itu. Naam, menggibai, mencela, mencerca. Nah, bulan demikian demikian. Demikian dan demikian. Nih buktinya ini. Ya subhanallah. Naam. Padahal ini merupakan kabairud dzunub, termasuk di antara dosa besar. Naam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang buruknya perbuatan ini, ayyuhibbu ahlukum an yakulan lahma akhi maitan fakarihtumuh, apakah salah seorang di antara kalian ku menyukai untuk makan bangkai, ya, daging saudaranya telah mati. Nah, tentunya tidak ada seorang pun yang menyukainya, menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut, jeleknya, kejinya perbuatan. Nah, ya, belum lagi dampak yang akan dia dapatkan, hukuman, ukubah, nanti dia mulkiyama. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit, diperlihatkan padanya sekelompok kaum yang memiliki kuku dari tembaga atau besi, yang dia menggunakan kukunya untuk mencakar-cakar wajah dan dadanya. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada malaikat Jibril, siapa mereka ini? Wahai Jibril, yang dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, berbuat ghibah, dan orang-orang yang merendahkan, menjatuhkan kehormatan mereka. Waliyatullah. Naam. Ya. Demikian pula sisi yang lainnya dengan perbuatan dia, menjatuhkan kehormatan saudara yang tersebut. Ingat, dia mulkiyamah. Yang seorang hamba itu mengharapkan amalan perbuatan yang dilakukan selama di dunia itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan nanti akan diberikan kepada saudara yang dia zalim. Baik terkait tentang darahnya, harta bendanya, kehormatannya. Nah, ya. Kata beliau, saya mau bersalawatumin rahmatullahi taala. Naam. Telah disebutkan bahwasanya sebagian salaf, dikatakan kepadanya bahwasanya fulan telah menggibahimu. Fulan telah mencelamu, mencercamu. Ya. Ketika disampaikan, diberitakan bahwasanya dirinya digibahi, ya. Maka dia pun ingin mentakid, apakah benar bahwasanya fulan itu telah menggibahi saya. Maka orang tersebut mengatakan, "Na'am. Betul, benar. Si fulan telah menggibahimu. Na'am, telah mencelamu, mencercamu." Ya. Naam, apa yang dilakukan? Maka dia pun membuat suatu hadiah, membuat suatu hadiah. Kemudian hadiah ini pun dikirimkan kepada orang yang menggibahi itu untuk diberikan kepadanya. Naam, mengutus utusan untuk hadiah ini diberikan kepada orang yang menggibahinya, mencelanya, mencercanya. Nah, orang ini heran. Naam, dia digibahi malah justru memberikan hadiah kepada orang tersebut yang telah menggibahinya. Naam. Ya. Maka dia pun mengatakan, "Naam, ya. Karena sungguhnya engkau telah memberikan hadiah kepadaku kebaikan-kebaikan. Yang mana kebaikan-kebaikan sesuatu yang kekal ini. Sesuatu yang dibutuhkan ini. Nanti dia mulkiyamah." Naam. Sedangkan aku memberikan hadiah kepadamu, kepada orang yang menggibahi ini, suatu hadiah yang nanti ujung-ujungnya akan sirna. Naam, akan habis dalam kehidupan dunia ini. Naam, ini sebagai bentuk balasan atas hadiahmu kepada diriku. Nah, saya bikin berikan hadiah. Naam, fikihnya salaf, pemahaman salaf. Ya. Dampak dari seseorang itu menjatuhkan kehormatan saudaranya, nanti kebaikan-kebaikannya akan diambil. Akan diberikan kepada saudara yang dijatuhkan kehormatannya tersebut. Naam. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk seorang itu mendolimi saudaranya terkait terhadap kehormatan mereka. Wallahu ta'ala alam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini yang berikutnya, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya masing-masing kalian itu sesat kecuali ya orang yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mintalah kalian hidayah kepada diriku, niscaya aku akan berikan hidayah kepadanya. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini kembali menyebut, memanggil hamba-hambanya ya ibadi. Naam. Ya, masing-masing kalian itu sesat. Yang mana kesesatan ini, naam, ya, ada dua. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Naam, kesesatan yang ada pada manusia itu ada dua macam. Yang pertama, qismun ta'ihun la ya'riful haqq. Macam yang pertama itu kesesatan, naam, karena dia tidak mengetahui al-haq. Naam. Tersesat, tersasar disebabkan karena tidak mengetahui kebenaran. Naam. Ini seperti kondisinya orang-orang Nasara. Naam. Ya, yang mereka itu di atas kejahilan. Naam, ketidaktahuan terhadap al-haq. Naam. Itu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau. Naam. La ya'rifuna al-haqqa illa ba'da an bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara tidak mengetahui kebenaran kecuali setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengetahui al-haq setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka menyombongkan diri, tidak mau menerima al-haq, sehingga tidak ada perbedaan setelah itu antara mereka orang-orang Nasara dengan orang-orang Yahudi, yang sama-sama mereka mengetahui al-haq yang kemudian tidak mengikutinya. Ini yang pertama, kesesatan karena tidak mengetahui al-haq. Yang kedua, kesesatan karena penyimpangan. Mengetahui al-haq tapi dia tidak mau mengikuti al-haq tersebut. Naam. Ikhtarul ghay anirus, lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk setelah mengetahui petunjuk itu. Naam, tidak mau mengikuti al-haq ketika al-haq itu sampai kepada. Ini seperti kondisi keadaan mereka orang-orang Yahud, yang mereka mengetahui al-haq yang kemudian mereka tidak mau menerimanya, bahkan mereka menolaknya. Naam. Ya. Masuk dalam hal ini kata beliau rahimallahu taala firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang kaum Tsamud. Wa amma Tsamud fahadainahum fastahabul 'amal huda. Adapun kaum Tsamud, kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Naam. Allah telah menjelaskan kepada mereka al-haq, menunjukkan kepada mereka al-haq. Naam, tentang keimanan, tentang jalan yang benar. Akan tapi mereka lebih memilih kebutaan, kesesatan dibandingkan petunjuk. Naam. Ya. Ini macam dari kesesatan. Naam. Ya. Kesesatan disebabkan karena tidak mengetahui al-haq, kesesatan disebabkan karena dia tidak mau mengikuti al-haq. Maka setiap manusia, naam, itu sesat. Nah, tidak mengetahui al-haq atau tidak mau menerima al-haq tatkala dia mengetahuinya, kecuali yang Allah berikan hidayah, kecuali orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Naam. Ya, dan hidayah itu pun juga ada dua macam. Naam, al-hidayah, hidayatan. Naam, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayah bima'nal bayan wal irsyad. Hidayah dengan makna penjelasan, bimbingan. Naam, ya. Yang ini sesuatu yang naam terwujud untuk masing-masing orang mendapatkan yang demikian itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada mereka, baik yang mukmin ataukah yang kafir, dalam artian Allah telah menjelaskan kepada seluruh hambanya. Naam. Ya, telah membimbingkan kepada mereka terkait tentang keimanan, terkait tentang jalan yang benar. Ya, dengan diutusnya mereka para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab ya bersama rasul tersebut untuk menjelaskan kepada hambanya terkait tentang keimanan, tentang jalan yang benar. Ya. Naam, sesuatu yang hasilah terwujud yang demikian itu setiap manusia. Naam. Ya, dengan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab tersebut. Di mana Allah menjelaskan, membimbingkan, menunjukkan jalan yang benar dengan diutusnya para rasul dan diturunkan kitab-kitabnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka jika datang kepada kalian suatu petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Demikian pula ayat tadi, wa amma thamud fahadainahum fastahabul amal huda. Allah telah menunjukkan tentang keimanan, telah membimbingkan tentang jalan yang benar. Akan tapi tidak mau mereka itu menerima Allah tersebut. Lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Maka yang pertama ini adalah merupakan hidayatun ammah. Hidayah dalam artian di mana bayan, penjelasan, keterangan, bimbingan, ya, petunjuk mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, nah, mana yang lurus, mana yang menyimpang, mana itu keimanan, mana kekufuran. Dijelaskan. Dengan diutusnya mereka para rasul, dengan diturunkan kitab-kitabnya. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayatun khasah. Hidayah yang khusus. Yaitu hidayatu taufik. Naam wal qabul, hidayah untuk menerima al-haq dan mengamalkan al-haq tersebut. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan hamba yang Allah cintai, dari kalangan ahlul iman. Naam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadits mengatakan masing-masing kalian itu sesat. Kecuali orang yang aku berikan petunjuk padanya, Allah berikan taufik kepada orang tersebut mengetahui al-haq, kemudian menerima al-haq dan mengamalkannya. Naam. Kecuali orang yang Allah berikan hidayah padanya. Naam. Dia mengetahui al-haq, menerima dan mengamalkan al-haq tersebut. Naam. Oleh karena itu, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Naam. Ya, Allahumma dullani al khair, ya Allah tunjukkanlah dirimu kepada kebaikan. Naam. Ya Allah berikan taufik kepadaku ke jalan yang lurus, kokokkanlah diriku di atas jalan yang lurus tersebut. Perbanyak doa, ya, memohon hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam riwayat apa? Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi, barang siapa yang tidak memohon meminta kepada Allah, Allah murka padanya. Naam. Kecintaan Allah kepada hamba yang senantiasa berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hamba ini menyadari, memahami betapa butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan seorang pun itu menyandarkan terhadap dirinya sendiri. Jangan seorang pun itu mempercayai terhadap ilmu yang dia miliki, kemudian memasrahkan dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Naam, mempercayakan dirinya sendiri atas keilmuannya, atas tajribah khibrah hidup yang selama ini. Fitnah demi fitnah sudah dialami. Saya tahu begini dan begitu. Naam. Sudah banyak pelajaran yang kita pelajari, ilmu yang kita naam mempelajarinya. Baik dari kalangan ustaz-ustaz, demikian pula dari kalangan masyayikh. Jangan menyandarkan terhadap dirinya, jangan menyandarkan terhadap ilmunya, jangan menyandarkan terhadap tajribah pengalaman yang dia alami selama ini. Naam. Ingat hadits qudsi ini. Kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan semata-mata dengan dirinya, karena keilmuannya, karena zakat kecerdasannya, karena pengetahuannya, karena pengalaman hidupnya. Jangan. Naam. Ya, saya tahu nih fitnah ini demikian. Oh, tahu nih. Kemudian merasa aman, selamat dari fitnah itu. Nah, saya telah belajar dari sekian para ulama saya dari manapun. Ya. Nah, tidak ada satu ulama pun yang sekarang hidup melainkan saya telah mengambil ilmu darinya. Subhanallah. Sudah banyak pengalaman yang saya alami, sudah kenal dakwah sekian tahun, merasa aman. dengan demikian itu. Kulukum dalun illa man hadaitum fastahduni. Naam. Jangan menyandarkan, memasrahkan yang demikian itu terhadap dirinya, terhadap ilmu, ya, pengalaman, kecerdasan yang dia miliki, kedekatan dengan seorang, tidak. Tapi sandarkan, naam, yang demikian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Jangan sampai, ya, naam, lepas, ya, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan hidayah, senantiasa diberikan keistiqomahan, sabar di atas al-haq, karena kita ketahui. Naam. Hati-hati hamba ini berada di antara, naam, dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah yuqallibu kaifa syaa. Allah membolak-balikkan. Naam. Ya. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sehingga pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, petunjuk, keistiqomahan di atasnya. Sekali-kali jangan menyandarkan, ya, kepada dirinya sendiri, karena keilmuannya, karena kecerdasannya, karena pengalamannya, karena kedekatan dengan si fulan, si alan, ya, kedekatan dengan seorang ulama misalnya. Naam. Ya. Ingat. Ingat hadis ini. Naam. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya, jangan terluputkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyandarkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Wallahu taala alam. Bismillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Masih panjang hadis ini. Naam, insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya binillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.